Jemaah sekalian, seperti janji kita di awal, bahwa kita akan membuka sesi tanya jawab kepada jamaah yang ingin menanyakan sesuatu, baik dari materi yang disampaikan ataupun di luar materi, dipersilakan. Mungkin di awal kita dengan 3 pertanyaan. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin temanya agak menyimpang, Ustaz. Tentang hukum asuransi kesehatan seperti BPJS itu, Ustaz, bagaimana hukumnya? Yang kedua, tentang pemilu, Ustaz. Apa hukum Islam tentang pemilu? Bolehkah kita mencoblos pemilu? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab, Ustaz. Nah, masalah BPJS sudah pernah kita tanyakan kepada beberapa masyayikh, oleh ulama, telah diterangkan dengan jelas keadaannya. Maka beliau seperti Syekh Ali Al-Hudzaifi menyatakan bahwasanya BPJS itu tidak diperbolehkan karena itu termasuk asuransi yang haram. Asuransi tijari yang seperti judi. Ya. Kalau engkau tidak sakit-sakit, kau rugi. Ya. Kalau engkau sakit parah, biaya besar, kau untung. Ya. Dan tidak ada dalam syariat Islam yang mengajarkan yang seperti ini. Dan dalilnya adalah ucapan Rasulullah SAW atau ucapan para sahabat. Rasulullah SAW naha an bayil gharar. Rasulullah SAW melarang hubungan dagang yang mengandung untung rugi seperti itu. Gharar artinya mengandung penipuan atau untung-untungan. Barakallahu fikum. Ta'min ada 2 jenis. Ta'min tijari dengan ta'min yang sifatnya istimaiyah atau sosial. Kalau ta'min yang terjadi pada BPJS, sudah jelas itu adalah tijari. Ada yang mengarit keuntungan. Mendapatkan keuntungan. Dan ada orang-orang yang dirugikan. Dan ini barakallahu fikum perkara yang tidak diperbolehkan. Tetapi kalau pada sosial, maka seperti Baitul Mal, maka itu tidak mengapa. Baitul Mal itu semua diperintah untuk bersedekah. Sedekah itu dikumpulkan dalam satu sunduk, satu kotak, atau satu tempat. Dan siapa yang ternyata dia betul-betul membutuhkannya, dia pakai dari uang itu. Dan ini adalah aturan Baitul Mal. Nah, yang kedua, tentang masalah pemilu, sama sekali tidak dari ajaran Islam. Enggak pernah ada contohnya dari salaf, wala sahabat, wala tabi'in, wala tabi'in tabi'in. Bahkan pemilu itulah yang menyebabkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Perpecahan di tengah ummah. Ketika mereka sudah terkotak-kotak dengan berbagai macam partai-partai, maka terjadilah perpecahan-perpecahan yang sungguh sangat menyedihkan. Maka kita tidak perlu ikut-ikutan dalam satu kebid'ahan. Barakallahu fikum. Mungkin yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk bertanya. Pertanyaan saya cuma satu. Kita hidup sekarang ini terjebak, sangat amat sangat terjebak dalam kehidupan apa yang disebut Fas'aluddin Anil Haya. Fas'aluddin Anil Haya. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana menjabarkan mengenai Fas'aluddin Anil Haya. Pertama itu, mengenai hukum-hukumnya dan fuqahanya. Dan yang kedua pertanyaannya, bagaimana referensi doa-doa untuk terhindar daripada masalah itu. Terus yang ketiga pertanyaannya adalah, apakah kita boleh mengikuti amir atau pemimpin yang mempunyai masalah seperti itu. Karena kita hidup di Indonesia ini tidak lepas dari terjebak dengan Fas'aluddin Anil Haya. Dengan bahasa kerennya disebut sekularisme. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khair. Fas'aluddin Anil Haya. Atau ada pula yang menyatakan Fas'aluddin Anil Daulah. Adalah memisahkan agama dari kehidupan. Memisahkan agama dari negara. Dan sebagainya. Bahwa ini adalah suatu kesesatan. jelas itu adalah satu penyimpangan, dalalun mubin, kesesatan yang nyata, maka kita memperingatkan bahayanya pada seluruh kaum muslimin. Bahwa jadikan agama ini sebagai kehidupan. Jadikan agama ini sebagai pegangan, sebagai pedoman hidup kita. Dan kita nasihatkan pula kepada seluruh para penguasa, para pemegang-pemegang urusan-urusan rakyat, hendaklah mereka memegang agamanya dan menerapkan agamanya dalam pimpinannya atau dalam memimpin rakyatnya. Ini adalah wasiat yang harus kita sampaikan pada seluruh penguasa dan harus terus disampaikan, diingatkan, karena mereka masih muslimin, mereka masih salat, mereka masih puasa, mereka masih haji, sehingga mereka masih muslimin, maka mereka, kata para ulama, hak mereka untuk dinasehati. Adapun kita mentaati mereka fil ma'ruf, dalam perkara yang baik, dalam perkara yang tidak haram, dalam perkara-perkara yang justru itu adalah menjadikan ketertiban, keamanan dan kebaikan buat kaum muslimin, maka kita ikuti. Tetapi kalau diperintahkan perkara yang haram, maka dikatakan dalam riwayat yang sahih, innamat ta'atu fil ma'ruf, yang namanya ketaatan pada yang baik. Kalau pada yang tidak baik, tidak ada ketaatan pada siapapun. Tetapi tentunya menyikapi orang tersebut yang memberitakan tidak baik berbeda-beda. Walaupun intinya kita tidak mentaati, tetapi kalau orang tua yang nyuruh, hendaklah kau begini begitu, sampai yang paling mengerikannya orang tua menyuruh untuk kufur, untuk syirik. Kata Allah, wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tuamu menyuruh kamu untuk kufur, maka jangan taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergaulilah dia mereka di dunia dengan baik. Lihat berbeda kan? Kalau orang tua, sahibhuma fid dunya ma'rufa. Artinya dalam masalah dunia, kalau kamu biasa memberikan kehidupan, memberikan beras tiap bulannya, teruskan. Berikan pada dia sebagai ma'ruf, karena itu adalah orang tua kamu yang berjasa menyebabkan keberadaan kamu. Demikian pula kepada penguasa, ada aturan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu isbiru hatta talaqawni ala al-hawd. Kata Nabi, sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga hawd. Padahal para sahabat berkata, ya Rasulullah, la nas'aluka 'anil taqi. Ya Rasulullah, kami tidak bertanya tentang orang yang takwa, penguasa yang baik, yang soleh. Kami tidak bertanya yang seperti itu. Walakin man fa'ala wa fa'al. Tapi yang kami maksud adalah yang berbuat begini dan begitu. Wa dzakara syarr. Disebutkan syarr. Jawabannya, tasma' wa tuti'. Tetaplah engkau mentaati perintah-perintah mereka dengan baik. Atau dalam masalah yang baik. Dan perintahkan untuk sabar. Hatta taru kufran bawahan. Sampai kau lihat ada kekafiran yang nyata-nyata, yang kau memiliki di sisi Allah burhan, bukti-bukti, dalil-dalil. Bahkan digambarkan Rasulullah SAW dengan lebih mengerikan lagi. Dikatakan nanti akan muncul para penguasa-penguasa yang qulubuhum qulubu syayatin ala juthmanil ins. Akan muncul penguasa-penguasa yang hatinya hati-hati setan, tetapi di tubuh-tubuh manusia. Para sahabat ketakutan, ya Rasulullah, afala nunabidhum bisayf? Ya Rasulullah, apakah perlu kita lawan dengan pedang-pedang kita? Kata Nabi, la ma aqamu fikumus shalah. Jangan kalau mereka masih menegakkan salat. Jangan kalau mereka masih menegakkan salat. Sehingga kita tidak taati perintah-perintah mereka yang jelek, yang zalim, atau perintah-perintah mereka bertentangan dengan syariat, kita enggak taati. Tetapi la nanzi'ya dan min ta'ah, tidak melepaskan diri dari ketaatan pada perkara yang lain. Tetap kalau lampu merah ya berhenti. Iya kan? Siapa yang untung? Ya kita sendiri. Kalau kita enggak nurut, macet jalan. Siapa yang rugi? Ya kita sendiri. Semua peraturan-peraturan yang diatur oleh mereka, ketertiban, keamanan, yang keuntungannya buat rakyat, taati, turuti. Harus izin, tetap izin. Harus pemberitahuan, pemberitahuan. Kenapa? Semuanya enggak bertentangan dengan ucapan Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, tidak terjadi dan mudah-mudahan tidak akan terjadi. Seperti kasus zaman Imam Ahmad rahimahullah, yang penguasanya memaksa rakyatnya harus menyatakan bahwa Quran adalah makhluk. Para ulama tetap menyatakan Quran kalamullah. Nggak nurut sama penguasanya. Sampai ditangkap Imam Ahmad rahimahullah. Disiksa, dicambuk. Katakan Quran makhluk. La, Quran kalamullah. Tidak, Quran ucapan Allah, bukan makhluk. Tidak peduli. Bahkan dengan ditangkapnya satu ulama, dua ulama, ulama yang lain bukan berubah kalimatnya. Tetap sama. Yang belum ditangkap tetap menyatakan Quran kalamullah, Quran kalamullah. Bahkan sengaja. Karena khawatir kaum muslimin akan terfitnah, akan salah paham. Maka dia berkata pada anaknya, wahai anakku, ini Jumat. Kalau nanti setelah selesai sholat Jumat, engkau duduk di belakang, aku di depan. Kau tanya tentang Quran padaku. Aku khawatir kaum muslimin akan salah paham. Maka selesai sholat Jumat, anaknya di belakang menyatakan, ya abati, wahai ayahku, apa menurutmu Al-Quran? Apakah kalamullah atau makhluk? Maka ayahnya berdiri dan menyatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, diterangkan pada umat. Yang benar ini. Apakah ini pemberontakan? Bukan pemberontakan. Karena ini hak. Tidak bisa dikalahkan oleh ucapan siapapun. Konsekuensinya? Ya sama. Dengan Imam Ahmad ditangkap juga. Tetapi yang jadi bukti adalah ketika berduyun-duyun datang para fuqaha Baghdad. Para ulama dari Baghdad, fuqaha, datang kepada Imam Ahmad di penjara. Wahai Imam, ini fitnah sudah besar. Demi Allah, kita enggak ridho dengan penguasa ini. Apa kita akan terus seperti ini? Bagaimana kalau kita begini, kita begitu? Maksudnya ingin melawan. Kata Imam Ahmad, ad-dima. Dima'ul muslimin, dima'ul muslimin. Darah kaum muslimin, darah kaum muslim. Jangan kalian tumpahkan darah kalian, dan kalian tumpahkan bersama kalian darah kaum muslimin. Jangan. Sabar. Lihat khonidina azakumullah. Yang mengatakan sabar itu yang dipenjara, disiksa. Ini yang gak sabar, yang gak dipenjara, gak disiksa. Itu gak sabar. Kita lawan saja. Kenapa kamu? Karena gak dapat kedudukan. Karena gak dapat jabatan. Kemudian ingin melawan penguasa. Khonidina azakumullah. Apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling adil. Artinya sesuai dengan keadaan rakyatnya. Saya bisa atau tidak bisa membayangkan. Apa jadinya kalau masyarakat seperti Indonesia ini dipimpin oleh Umar bin Khattab? Apa kira-kira? Saya yakin akan ada demonstrasi besar-besaran. Yang paling besar sepanjang sejarah untuk menurunkan Umar bin Khattab. Iya kan? Hadirin azakumullah. Kenapa gak cocok rakyatnya? Gak cocok keadaannya. Sudahlah, apa yang ada kita syukuri yang baiknya, kita sabari kekurangannya, dan kita doakan dengan doa-doa kebaikan. Dikatakan oleh penulis Syarh Sunnah tadi, Imam Al-Barbahari, bahwa seorang yang mendoakan kebaikan pada penguasa itu adalah Ahlus Sunnah. Dan siapa yang mendoakan kejelekan pada penguasa, bahwa dia adalah ahlul bid'ah. Kenapa demikian? Karena siapa yang mendoakan kebaikan untuk penguasa, maka kebaikannya akan buat penguasa dan buat rakyat seluruhnya. Kalau didoakan dengan doa jelek, kejelekan penguasa, maka kejelekan rakyat seluruhnya nanti. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Pertanyaan lain, silakan. Mungkin saya, Ustaz, ada satu pertanyaan mengenai sunnah yang tadi Ustaz sampaikan. Apakah pengertian bahwa sunnah itu mempunyai fungsi terhadap Al-Quran sebagai penjelasan saja terhadap Al-Quran? Nah, kalau kita berhenti di titik bahwa sunnah ini memberikan penjelasan kepada Al-Quran, bagaimana ketika ada seorang yang mengatakan bahwa permasalahan sudah terselesaikan dengan Al-Quran? Bagaimana fungsi sunnah itu sendiri? Mungkin itu Pak Ustaz. Terima kasih. Masya Allah. Rasulullah SAW memberikan wasiat. Aratu fikum. kayaini lan tadillu ba'dahuma. Aku tinggalkan pada kalian sesuatu atau dua perkara yang kalian enggak akan tersesat kalau berpegang dengan keduanya. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah wa sunnati. Maka dua perkara ini adalah perkara yang harus kita pegang. Di samping itu juga dalam Al-Qur'an disebutkan berkali-kali, ati Allah wa atur rasul. Ati Allah wa atur rasul. Maka diiringkan kewajiban untuk taat pada Allah dengan kewajiban untuk taat rasul. Demikian pula disebutkan Al-Kitabul Hikmah. Al-Kitabul Hikmah yang ternyata tafsirnya dari para ulama, Al-Hikmah itu adalah Al-Hajid. Al-Kitab wal-Hikmah. Al-Kitab wal-Hadith. Kitab wal-Sunnah. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka yang mau memisahkan antara Quran dengan Sunnah. Kita cukup dengan Al-Quran. Sudah sempurna. Sudah lengkap. Iya. Kita cukup dengan Al-Quran. Sudah lengkap. Dan salah satunya ayat yang berkata taati Rasul. Bagaimana? Berarti kita harus tahu perintah-perintah Rasul kan? Berarti kita harus tahu apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diperintahkannya, apa yang dilarangnya, apa yang dicontohkannya. Apalagi ada ayat lain yang menyatakan ma'atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang diboleh kalian oleh Rasul ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Ini juga Al-Quran. Maka mereka-mereka para pengingkar sunnah yang menamakan diri mereka Quraniyun, itu adalah penamaan yang dusta. Mereka bukan golongan Quran. Mereka menyatakan Quraniyun, kami Quraniyun, golongan Quran saja. Tidak. Kadzabu wa aymullah. Mereka berdusta demi Allah. Mereka berdusta. Karena mereka sama sekali tidak berpegang dengan Quran. Karena dalam Al-Quran sekian kali perintah-perintah untuk mengikuti Rasul, untuk mentaati Rasul. Dan diperintahkan ma'atakum Rasul fakhuduhu, apa yang dibawa oleh Rasul pada kalian ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Demikian pula disebutkan sekian banyak ucapan Allah SWT untuk ucapan Allah SWT untuk meneladani Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri kalian, untuk diri kalian pada diri Rasulullah. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik. Sehingga jelas dengan perintah Allah SWT bahwasanya kita harus mengikuti Rasulullah SAW, ucapannya, perbuatannya, dan contoh-contohnya. Yang berarti kita harus berpegang dengan kitab wa sunnah sekaligus. Memang sunnah merupakan tafsir Al-Quran. Dan itu ucapan para ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah. Wal-Quran wa sunnah tafsir Al-Quran. Dia menjelaskan Al-Quran. Merincikan Al-Quran. Menerangkan maksud-maksud Al-Quran. Merincikan Al-Quran. Dan menerangkan yang tadinya mujmal menjadi mufassar, yang tadinya am jadi khas, atau yang khas ditunjukkan am. Semua itu adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan pada Quran dan sunnah. Barakallahu fikum. Ketika ada seorang wanita datang kepada seorang sahabat, kami tidak mendapati larangan untuk mencabut bulu alis, atau untuk melarang mengukir gigi, kami tidak dapati. Dari ayat pertama sampai terakhir, min khilafin ila khilaf. Dari ujung Quran yang pertama sampai ujung terakhir, saya tidak dapati larangan itu dalam Quran. Kata sahabat tadi, la tudaqqiq an-nazar. Lam tudaqqiqi an-nazar. Engkau belum teliti membacanya. Coba ulangi lagi. Ada. Aku sudah baca bolak-balik, tidak ada. Kalau kau baca teliti, ada. Di mana? Kamu baca. Ma'atakum rasul fakhuduhu. Apa yang diajarkan oleh Rasul? Ambillah. Dan Rasulullah mengajarkan. La'anallah al-mutanamisat wal-mutanamisat. Allah melaknat orang yang mencabut dan yang minta dicabut bulu alisnya. Ada. Lihat istidlalnya, cara pendalilannya. Ada. Dikatakan ma'atakum rasul fakhuduhu. Qul inna a'azakum wa barakallahu fikum. Ini mudah-mudahan terjawab pertanyaan tadi. Kalau tidak ada jalan lain, mudah-mudahan darurat. Kalau tidak ada jalan lain, mudah-mudahan itu darurat. Karena hukum asalnya kita tidak perlu dan dilarang untuk berhubungan dengan bank yang jelas-jelas mereka memakai cara-cara ribawi yang haramnya sangat keras. Sangat keras dalam Quran dan Sunnah. Nah, mungkin terakhir nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berhubungan dengan bank Ustaz, dengan rentetan-rentetan orang yang terlibat di dalam bank tersebut berupa painun dan rentetan orangnya gimana Ustaz? Iya. Disebutkan dalam hadisnya la'anallah akilan riba wa muqilahu wa syahidaihi. Allah melaknat yang memakan riba dan yang memberi makan riba dan dua saksinya, karena riwayat bahkan penulisnya, pencatatnya. Ini mengerikan sekali bahwasanya diperintahkan oleh Allah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah dalam keadaan atau dalam birri wat taqwa dan jangan tolong-menolong dalam masalah dosa dan permusuhan. Sehingga semua yang terlibat dengannya terkena. Sampai pernah ditanyakan oleh Syekh atau kepada Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ketika saya di sana, pertanyaannya bagaimana tukang sapunya dikatakan termasuk di dalamnya terkena dosa. Iya. Nah. Ya, sudah. Jamaah sekalian, dengan berakhirnya pertanyaan tadi maka sekaligus acara pada malam hari ini berakhir pula. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kami mohon maaf jika dalam acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.